Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Kita mulai kembali untuk membaca kitab Al-Kaba'ir Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Terakhir kita membaca Al-Kabirah As-Salisa wal-Isrun, yang ke-23. Baik. Sekarang kita masuk Al-Kabirah Ar-Rabi'ah wal-Isrun, dosa besar yang ke-24. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan di dalam muqaddimah, Al-Kabair, dosa besar atau Al-Kabirah, adalah dosa-dosa yang disebutkan ancaman bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu disebut dosa besar, sebuah dosa yang kemudian disebutkan ancamannya, baik akan dijalankan di dunia maupun dijalankan di akhirat. Qala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah, al-kadzdzab fi ghalibi aqwalih. Al-kadzdzab, pendusta, pada mayoritas ucapan-ucapannya. Ini berdusta dalam mayoritas ucapan-ucapannya, ini termasuk dosa besar. Al-kadzib, dusta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dusta yang sifatnya i'tiqad, keyakinan. Seseorang menampakkan dirinya seakan-akan sebagai ahlul khair, ahlus shalah, seakan-akan sebagai orang baik, orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman, dalam keadaan dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Dia menyembunyikan kekufuran, tidak seperti yang dia nampakkan dalam zahirnya. Itulah yang disebut dengan nifaq. Nifaqul akbar, nifaq i'tiqadi, yang pelakunya fi darkil asfali minan nar, yang pelakunya diletakkan di neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Mengucapkan dengan lisannya keimanan dan menyembunyikan dalam hatinya kekufuran, itu termasuk al-kadzib, kedustaan dalam i'tiqad. An-nau' tsani, model yang kedua dari kedustaan adalah al-kadzib fi al-hadits bainan nas, dusta dalam berbicara dengan orang lain, berdusta dalam berbicara dengan orang lain. Nah, baik. Model yang kedua ini juga sama haram hukumnya, dan dia termasuk min alamatin nifaq, termasuk tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda nifaq. Ini yang disebut dengan nifaq amali, nifaq amalan, yang amalannya seperti orang munafik. Model yang kedua ini, dia muslim, dia tidak termasuk orang munafik yang diletakkan di neraka yang paling bawah. Beda dengan model yang pertama, nifaq i'tiqadi, dusta dalam keyakinannya. Ini dusta tatkala berbicara, berucap dengan orang lain. Dia menyatakan, aku sudah berbicara dengan fulan demikian demikian, dalam keadaan tidak pernah dia menyatakan demikian. Baik. Kedua model itu semuanya muharram, semuanya haram. Kadzib yang pertama maupun kadzib yang kedua. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Kedustaan yang dijalankan seorang hamba yang terkait dengan dusta yang kedua, berbicara dengan orang lain dengan kedustaan, ini bertingkat-tingkat dosanya, bertingkat-tingkat dosanya. Dan kedustaan dalam hal muamalah itu lebih besar dibandingkan kedustaan dalam bab al-ikhbar, khobar, mengkhobarkan. Seseorang mengkhobarkan fulan kemarin datang dan berbuat demikian demikian padahal tidak. Ini dusta dalam khobar. Itu lebih ringan dibandingkan dusta dalam muamalah. Dusta dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik. Dusta dalam muamalah itu bagaimana contohnya? Misalnya dalam bai' was syira', dalam jual beli. Dia jual beli, kemudian barang yang dia jual itu barang jelek. Dia gambarkan seakan-akan barangnya barang yang terbaik dan tidak ada cacatnya. Ini dusta dalam muamalah. Itu nanti akan berimbas dengan akad jual belinya, berimbas dengan uang yang dia terima, karena jual belinya dibangun di atas kedustaan. Rentetannya sangat banyak nantinya. Baik. Ini dusta dalam muamalah, dusta dalam jual beli. Nah, itu lebih besar dosanya dibandingkan dusta dalam khobar, ya, dalam mengkhobarkan. Seseorang yang mengetahui fulan demikian tapi dia menyatakan yang lainnya, itu dusta. Fulan mencuri tapi dia menyatakan fulan tidak mencuri, ini khobar dusta. Seseorang tidak tahu dan menyatakan fulan demikian dalam keadaan dia tidak tahu, ini juga khobar dusta. Tapi tingkatannya kedustaan dalam masalah muamalah ini lebih besar. Dusta itu semuanya muharram meskipun tidak merugikan orang lain, meskipun tidak ada orang yang dirugikan. itu tetap dusta dan itu muharram. Misalnya seseorang berdusta hanya ingin membuat orang yang diajak bicara itu ketawa, senang, gembira dengan cerita-cerita dustanya. Tidak merugikan orang lain, tidak ada yang tersakiti, bahkan gembira, senang, ketawa. Tapi tetap berdosa. Tidak ada harta yang diambil sebagaimana dusta dalam muamalah. Tidak ada yang dirugikan, bahkan senang. Tapi tetap itu perbuatan yang diharamkan. Baik, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Malik rahimahullah membawakan beberapa adillah minal kitab wa sunnah, dalil-dalil tentang diharamkannya berdusta. Qala Allah Ta'ala, yang pertama disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-28. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada musrifun, orang-orang yang mutazawizun, orang-orang yang melampaui batas, batasan dirinya, orang-orang yang yaktrukul haqqa, orang-orang meninggalkan kebenaran, wal iqbal alal batil, dan menerima kebatilan. Ini musrif, orang-orang melampaui batas. Kadzabun, dan dia pendusta. Ini terkait tentang Nabi Musa alaihissalam yang telah membawakan mukjizatnya dan macam-macamnya, ternyata masih juga kaumnya tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka orang-orang yang demikian jelas-jelas sudah dilihat oleh mata mukjizatnya, tapi tetap menolak, itu yang disebut dengan musrif, orang yang melampaui batas. Sudah jelas di depan mata yang dilihat ini mukjizat, ini al-haq, tapi kemudian ditinggalkan. Baik, meninggalkan al-haq. Orang-orang demikian tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Musrifun kadzdzab. Kemudian dalil yang kedua, beliau bawakan surat Az-Zariyat ayat yang ke-10. Qala Allahu Ta'ala, qutilal kharrasun. Qutila ay lu'ina. Dilaknat. Siapa al-kharrasun? Al-kadzabun. Para pendusta. Para pendusta dalam ayat ini yang dimaksud siapa? Kalau kita baca lanjutan ayat ini, adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Yas'aluna ayyana yub'atsun. Mereka bertanya kapan hari kebangkitan. Mereka bertanya kapan yaumaddin, kapan datangnya hari kiamat. Bertanya dalam keadaan memang mendustakan, yang tidak yakin. Ini al-kadzabun. Mereka-mereka inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendusta. mendustakan khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qutilal kharrasun. Wa qala ta'ala, dalil yang ketiga beliau bawakan surat Ali Imran ayat yang ke-61. Summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian nabtahil mubahalah, dan kami jadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Nah, ini terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Mubahala itu memanggil keluarganya dikumpulkan, kemudian saling berdoa. Kalau kemudian sudah disampaikan hujah-hujah dan tidak terima, maka jalan terakhir itu mubahala. Dikumpulkan keluarganya, berdoa bagi yang berdusta, maka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tenangnya mubahala. Nah, laknat Allah alal ghadibin, bagi orang-orang yang berdusta. Baik. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Ini beberapa adillah minal Quran yang beliau bawakan untuk menunjukkan bahwasanya al-kadzib, dusta, termasuk dosa besar. Kemudian setelahnya beliau membawakan adillah minal ahadith. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada al-fujur. Fujur adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fujur. Furud an ta'atillah. Itu makna al-fujur. Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian, awas kalian dari berdusta. Karena orang kalau sudah dusta, yahdi ilal fujur. Kedustaan yang dia jalankan akan mengantarkan kepada dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berdusta, maka lambat laun dia akan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan al-fujur, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan dosa dusta itu berantai. Terus berkelanjutan. Enggak berhenti dari di situ, terus berkelanjutan. Dan biasanya dusta itu akan memancing dusta berikutnya. Misal contoh kecil. Ada anak yang bolos enggak sekolah. Besoknya masuk, ditanya oleh gurunya, kemarin kemana? Pergi, padahal gak pergi. Berarti dia telah dusta. Padahal dia di rumah, malas untuk masuk. Pergi. Gurunya nanya yang kedua, pergi kemana? Pasti dia harus dusta lagi yang kedua. Gak mungkin di rumah. Gak mungkin jujur. pasti akan menarik kedosaan yang kedua. Pergi dia sebutkan ke sebuah tempat. Gurunya nanya lagi, pergi sama siapa? Dia harus dosa lagi yang ketiga. Pulang jam berapa? Dia terus berkelanjutan. Dosa itu berantai. Dan ujungnya beliau sebutkan di sini, yahdi ilana, akan mengantarkan ke dalam neraka, terus-terusan berdusta, akhirnya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yahdi ilana. Nah, seseorang yang sudah sering berdusta, yang sudah kita bahas dalam Wasoyal Aba, nantinya dia tatkala jujur itu sudah tidak dipercayai oleh orang lain, sudah kadung terkenal dusta. Wala yazalu rajul yadhibu, terus-terusan seorang itu berdusta, hatta yuktab indallah kadzdzaban, sampai ditulis di sisi Allah kadzdzaban, orang yang banyak dustanya. Orang yang sering berdusta, muttafaqun alaih. Kedustaan seseorang mungkin tidak terbongkar di dunia, tapi nanti tatkala seluruh hamba Allah dari awal sampai akhir dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian dosa dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, misalnya dijelentrehkan dosanya dan termasuk kedustaannya, disaksikan oleh umat manusia. Baik, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ini dusta yang beliau ingatkan, iyyakum wal kadzib, hati-hati dari dusta. Nah, muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dalil berikutnya di hadis 180. Ayatul munafik thalathun, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta, ini siarnya munafik. Innal munafiqin lakadzibun, orang-orang munafik itu pendusta. Dusta dalam i'tiqadnya. Jika berjumpa dengan orang-orang beriman, amanna, kita beriman. Jika berjumpa dengan orang-orang kafir, berbeda dia. Dia nampakkan isi hatinya sebenarnya. Nah, hingga tanda orang munafik itu pendusta, jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia menyelisih. Janji-janjinya tidak pernah tepat, diingkari. Wa idza tumina khana, jika dia diberikan amanah, dipercayai, dia khianat. Ini tanda-tanda munafik. Ini nifaq amali. Ingat, nifaq amali. Jadi jangan disamaratakan. Oh, kalau begitu, orang yang dusta itu fidarkil asfali minan nar, berarti dia berada di neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena dia munafik. Dibedakan nifaq amali dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq yang sifatnya keyakinan, yang tadi kita sebutkan model yang pertama. Dia itu kafir, dia menampakkan sebagai orang soleh, menampakkan sebagai orang yang beriman itu nifaq i'tiqadi. Ciri-cirinya orang munafik itu ini disebutkan di antara tiga. Jika ada seorang muslim yang kemudian kalau bicara dusta, kalau janji menyelisihi, kalau dikasih amanah khianat, maka perbuatan dia mirip dengan perbuatan orang munafik. Bukan berarti dia itu munafik. Munafik itu bukan Islam loh, kafir munafik itu. Jadi jangan kemudian ketahuan orang dosa, kamu munafik. Kata-kata munafik itu kan sudah terbiasa diucapkan. Padahal munafik itu kafir bukan muslim. Tempatnya di posisi yang paling bawah dari neraka. Loh kenapa? Karena orang-orang yang gak jelas ini yang paling lebih berbahaya. Kalau orang kafir kan jelas kafir, menampakkan permusuhan. Tapi kalau munafik tidak, menampakkan keimanan, berpakaian seperti kaum muslimin, tapi di belakang dia bikin makar untuk menjatuhkan kaum muslimin, ini lebih berbahaya. Semakin samar kejahatannya, ini semakin berbahaya. Sehingga orang-orang yang berbaju salafiyin, padahal dia bukan salafiyin, ini lebih berbahaya dibandingkan orang-orang al-bid'ah yang jelas-jelas memusuhi kaum muslimin. Semakin samar ya, itu semakin berbahaya. Baik. Sehingga tiga ciri ini ciri munafik. Taib orang-orang menjalankannya ini nifaq amali. Kedustaan itu tatkala orang berbicara dengan dusta tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Tatkala seorang berjanji ternyata tidak ditepati, tidak menjadikan dia itu kafir karenanya. Tidaklah cerucap kamu munafik, berarti fidar kelas paling menanam juga. Ini perbuatan munafik ini, perbuatannya. Baik. Sehingga seperti tatkala Rasulullah SAW menyebutkan al-fakhr fil, orang yang sombong dengan nasabnya. Orang-orang yang niyahah meratapi mayat, ini perbuatan jahiliyah. Perbuatannya bukan berarti orang yang menjalankan menjadi kafir karenanya. Nah, baik. Ini syaitnya idza haddatsa kadzaba. Disebutkan di sini akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perangai. Barang siapa yang empat ini ada padanya, maka dia munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna. Barang siapa yang ada padanya satu perangai dari empat itu, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka ada padanya satu perangai dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana, jika dia dipercayai dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji dia menyelisihi. Ini seperti hadis yang tadi di atas. Sama penjelasan ini juga nifaq amali. Maksudnya di sini munafikan khalisan, munafik yang murni dari sifat-sifat ini yang disebutkan. Jadi menyerupai sifatnya orang munafik. bukan berarti dia menjadi munafik. Ada tambahan, wa idza khosoma fajara. Jadi hadis yang tadi menyebutkan 3, hadis yang ini menyebutkan 4 ciri-ciri munafik. Ketambahan, wa idza khosoma, jika bersengketa, jika bertengkar, jika berdebat, fajara, makna fajara, dia mengucapkan ucapan-ucapan jelek kepada lawannya, itu fajara. Dia mencela lawannya, dia gunakan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk lawan debatnya, lawan yang dia berseteru dengannya, itu makna fajara. Nah, ini termasuk perangai orang-orang munafik. Yang jadikan saya di sini adalah wa idza haddatsa kadzaba. Syiarnya orang munafik, jika berbicara dia dusta, dia bohong. Nah, baik, ini model-model kedustaan. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man tahallama bi khulmin, barang siapa yang mengaku bermimpi. Tahallama itu maknanya mengaku bermimpi. Mengaku bermimpi, lam yarahu, padahal dia tidak melihatnya. Ngaku saya tadi malam bermimpi ketemu fulan, bermimpi ini. Apalagi ngakunya mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan enggak tahu ciri-cirinya Rasul itu kayak apa, enggak tahu. Tatkala ditanya, dia sebutkan ciri-cirinya, ternyata keliru. Bukan itu cirinya Rasulullah, tambah teman. Mengaku bermimpi melihat sesuatu dalam keadaan dia tidak bermimpi. Kullifa, dia dibebani, dia ditugasi. Ayak tidak, untuk nyambung baina sa'iratain, menyambung dua rambut yaumal qiyamah. Ya. Nah, pada hari kiamat, falan yaf'al, dan dia tidak bisa untuk menjalankannya. Rawahul Bukhari aidan. Baik. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah juga menunjukkan dusta itu masuk dalam hal mimpi. Mengaku telah bermimpi demikian-demikian, padahal tidak. Baik. Maka akan ditugasi nanti yaumul qiyamah untuk berbuat ini, padahal gak akan mungkin bisa. Gak akan mungkin bisa. Dan terus kok diperintahkan sesuatu yang gak mungkin kok diperintahkan, menunjukkan azabnya itu terus-terusan. Karena gak akan mungkin bisa, terus diadab. Gak akan mungkin bisa dia untuk menjalankan itu, terus dia mendapatkan azab. Ini lebih berbahaya ini. Dusta, saya mimpi demikian-demikian. Apalagi kemudian mimpinya itu dikait-kaitkan dengan syariat. Ketemu, ditemui fulan yang berjubah putih, kemudian mewasiatkan saya untuk menulis ini-ini dan diamalkan setiap kali selesai sholat 5 waktu. Diamalkan dan dia sebarkan ke orang lain, diamalkan juga. Apalagi ngakunya yang ditemui, yang ketemu sama dia adalah Rasulullah SAW, menjadi sebuah ajaran. Sehingga ada yang namanya aurat Muhammadi, wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mimpi. Seorang yang mimpi Ketemu Rasulullah diajari wirid-wirid, ya. Kemudian diamalkan oleh kaum muslimin, terkenal dengan aurat Muhammadi di tahun 80-an. Nah, juga yang dikenal dengan salawat Burda. Tahu enggak salawat Burda? Pernah dengar salawat Burda? Burda itu artinya selimut, kemul. Penciptanya itu sakit, sakit kulit atau apa ceritanya. Dalam mimpinya dijumpai ketemu dengan Rasulullah dan dikemuli dengan jubahnya Rasulullah. Setelah itu sembuh penyakitnya. Dan dia nulis salawat dinamakan salawat Burda, salawat kemul. Nah, karena khasiat mimpinya itu. Dan masih banyak mungkin orang-orang yang dengan kedustaannya mendapatkan ajaran-ajaran dalam mimpinya. Orang-orang sufi yang mereka berdalil dengan mimpi. Jika apa yang disebutkan dalam mimpinya itu ditimbang dengan syariat, tidak ada penyelisihan, tidak ada masalah. Yang berbahaya kalau ternyata bertentangan dengan syariat. Nah, ini ikhwan fiddin azami wa azakumullah. Berarti seakan-akan Rasul itu meninggal, ada pelajaran yang belum disampaikan kepada umatnya, sehingga disampaikan lewat mimpi menemui seseorang yang para sahabat belum dapat ajaran itu. Nah, ini mimpi dalam dusta dalam hal terkait dengan mimpi. Dia akan diazab terus karena enggak akan mungkin bisa menjalankannya. Baik. Ini rawahul Bukhari. Wa qala inna afral fira, sesungguhnya sedusta-dusta kedustaan. Ayuriya rajulu ainaihi malam taraya. Dia mengaku kedua matanya melihat ini bermimpi padahal tidak. Rawahul Bukhari. Sama dengan yang hadis sebelumnya. Mengaku telah bermimpi berbuat demikian dan demikian padahal tidak. Baik. Ini khan hidina azani wa azakumullah. Ini kedusaan yang terkait dengan mimpi. Baik, insyaallah ta'ala di hadis setelahnya nanti nam akan disebutkan tentang mimpi juga, tapi mimpinya Rasulullah, Rasul yang mimpi. Tatkala melihat, diperlihatkan orang-orang yang dalam neraka yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang-orang yang sering dusta. Apa yang mereka dapatkan tatkala di neraka itu akan disebutkan dalam hadis yang akan datang insyaallah taala. Baik. Fani fi dina azani wa a'azzakumullah. Di ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kabbaral imam lirruku. Imam bertakbir untuk rukuk. Fasajadu, ternyata makmumnya sujud. Dhannan annahu kabbara li sujudil tilawah. Makmumnya mengira imam itu takbir untuk sujud tilawah. Mungkin kebetulan membaca ayat surat yang ujungnya yang terakhir itu ada sujud tilawah. Nah, misalnya surat Al-Alaq. Makmumnya langsung sujud padahal imamnya ruku. Famada yulzimum, apa terus yang harus dijalankan oleh makmumnya wis kadung sujud padahal imamnya ruku. Mungkin ini bisa terjadi kalau misalnya imamnya itu sholatnya di mihrab. Mihrabnya terlalu dalam misalnya, sehingga samping kanan samping kiri enggak kelihatan badan imamnya, enggak tahu ini imamnya ruku atau apa, yang penting takbir. Pas kebetulan baca surat yang ada sujudnya, kemudian makmumnya sujud. Ini mungkin juga masjid yang biasa sujud tilawah. Kalau masjid yang enggak pernah sujud tilawah, ya pasti ruku, enggak kenal sujud tilawah. Baik. Yang nas pertanyaannya, rajulun shalla binnas al-maghrib, seseorang mengimami jamaah salat maghrib bi suratin fi akhiriha, dengan membaca surat yang di akhirnya sujud tilawah, sujud tilawah. Summa raka, kemudian ruku. Ba'dul ma'mumin sajada, sebagian makmum itu sujud. Wa ba'dhum al-akhar raka, tapi yang lainnya ruku. Jadi terbagi dua makmumnya. Ada yang ruku, ada yang sujud. Ya, mungkin yang ruku ya mungkin yang pas belakangnya imam yang lihat imamnya. Fa madza yaf'alu allazi sajada, terus bagi makmum yang sujud itu bagaimana ini? Apa yang harus dijalankan? Terus kadung sujud. Kata beliau rahimahullah, alladzina sajadu, bagi orang-orang yang sujud, idza syaru bi annahu raki'un, kalau kemudian mereka merasa atau mengetahui imamnya itu rukuk, yaqumuna min sujudim, cepat berdiri dari sujudnya, jangan diteruskan sujud. Ternyata imamnya ternyata rukuk, ini cepat berdiri dari sujudnya. Wayarka'u, nah mau cepat-cepat rukuk bersama imam. Sujud. Oh, ternyata imam rukuk, cepat-cepat bangkit dan rukuk bersama imam. Fa illam yasharu illa ba'da ma qala sami Allah liman hamidah. Kalau makmum yang sujud itu enggak merasa, kecuali taunya imam sudah bangkit dari rukunya, sami Allah liman hamidah. Kok ini sami Allah liman hamidah? Wong sujud kok misalnya. Oh, ternyata rukuk imamnya ini. Ya qumuna aidan, juga cepat-cepat bangkit dari sujudnya. Terus ngapain? Bangkit dari sujud ngapain? Wayarkaun, rukuk. Jangan ikut itidal sama imam, rukuk dulu. Rukuk dulu, yarkaun, summa yutabi'una imamah, kemudian setelah rukuk cepat-cepat itidal ngikuti imamnya. Jangan langsung bangkit dari sujud langsung ikut iktidal, berarti ada yang potong, ada yang enggak dijalankan rukunnya, ya ini rukunnya. Baik. Li'anna al-qa'idah, karena faedahnya, idza takhallafal ma'mum anil imam, jika makmum itu terlambat dari imam bi ruknin, dengan satu rukun au aksar atau lebih, liudrin karena udur, fa inna ya'ti bihi, maka dia jalankan rukun yang dia ketinggalan, wa yalhaq bi imamih, dan langsung ikuti imamnya. Jadi mungkin satu atau dua rukun dia sujud baru tahu, loh ternyata imam tadi rukuk, cepat bangkit rukuk iktidal kemudian sujud. Kalau pas dia taunya imam sudah sujud, tetap rangkaian urutannya ini harus dijalankan. Tidak boleh langsung loncat ikut. Loh, ternyata imam tadi sujud, tak kira rukuk. Ternyata rukuk. Baru tahu tatkala imamnya juga sujud, wis njarno sujud ae sama. Berarti dia tidak menjalankan rukuknya, itidalnya. Ya, ndak sah rakaat yang dia jalankan waktu itu. Baik, maka cepat. 6. Penuhi rukunnya untuk nyusul ke imam. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian penanya melanjutkan pertanyaannya. Hal alal ladina sajadu wal imam raki, apakah makmum yang tadi sujud padahal imamnya rukuk bi amla wajib atau tidak? Ya. Kalau yang makmum yang rukuk bersama imam bagus, enggak ada masalah, benar sudah. Tapi permasalahannya yang kadung sujud ya, padahal imamnya rukuk, ini nanti sujud sahwi atau tidak? Ya. Kata beliau rahimahullah alaihim, sujud sahwi wajib bagi mereka untuk sujud sahwi. Wajib bagi mereka untuk sujud sahwi. Tapi kapan? Bagi siapa? Ini harus dirinci. Idza kana qad fatum syai'in minash shalah, bagi siapa? Bagi makmum yang masbuk. Maksudnya kalau dia itu masuk ke jamaah itu masbuk, tidak mulai takbiratul ihram. Ya. Dan kesalahannya itu mungkin di rokaat yang ketiga, dia masuk rokaat yang kedua, kejadian kesalahan itu terjadi rokaat yang ketiga, nanti bagi orang yang masbuk ini harus sujud sahwi. Ya. 6. Fa illam yafthuhum syai'un minash shalah, atau fa'ilam yafidhum syai'un minash shalah, jika dia tidak terlambat sama sekali mulai awal takbiratul ihram, walaysa 'alaihi sujudu sahwi, enggak wajib bagi dia sujud sahwi. Kenapa? Karena dia harus ikuti imam. Jadi makmum itu enggak boleh sujud sahwi sendirian meskipun keliru. Imamnya salam, dia harus tetap salam, enggak boleh sujud dewian sujud sahwi, enggak boleh. Semuanya ditanggung imam. Baik. Karena li'annal imam yatahammaluhu alaihi anhum, karena imam itu yang menanggung kesalahan makmum. Itu enaknya jadi makmum. Ya. Makmum salah pribadi itu tidak sujud sahwi sendirian, tidak ya, boleh. Ya. Makanya beliau sebutkan tadi yang sujud sahwi itu bagi orang-orang yang masbuk. Karena kalau imamnya salam, dia bangkit untuk nambah sholatnya, kan dia sudah tidak ada kaitannya dengan imam. Maka dia sujud sahwi nantinya. Baik. Dalam kesalahan apapun, ya, dalam kesalahan apapun yang diwajibkan sujud sahwi, kalau dia masbuk, dia harus sujud sahwi nantinya. Tapi kalau dia dari awal ikut imam, ada kesalahan di situ, imamnya tidak salah, tapi dianya yang salah, maka tidak boleh sujud sahwi sendirian, karena dia sebagai makmum. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.